إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sekarang kita masuk ke hadis ke-7 yaitu nasihat penjelasan nasihat kepada Rasul kemarin di hadis masih di hadis ini nasihat kepada Allah, kepada kitabnya. Yaitu nasihat kepada Allah jangan mentauhidkannya, menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya. Itu berbentuk nasihat pada Allah. Karena yang namanya nasihat, itu maknanya adalah al-khulus. Yaitu memurnikan. Itu maknanya. Ya kemudian, nasihat kepada kitabnya, itu pun juga telah dipahami kemarin. Ya, nasihat kepada kitab Allah yaitu menjalankan apa yang tertera di dalam kitab, baik perintah dan menjauhi larangan. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Nasihat kepada Rasulnya. Apa yang dimaksud nasihat pada Rasulnya? Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan dipahami yang dimaksud nasihat di sini adalah kita memberikan wejangan, bukan demikian. Tapi dalam bahasa Arab, nasihat ini maknanya adalah al-khulus, yaitu memurnikan. Nah, nasihat kepada Rasulnya adalah membenarkan kenabian beliau dan mengerahkan ketaatan kepada beliau dengan menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ini makna secara global dari nasihat kepada Rasulnya di hadis ini. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Ya, agama adalah nasihat ketika Nabi SAW ditanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa? Kata beliau, "Lillahi wa likitabi wa li rasulih." Untuk Allah, untuk kitabnya dan untuk rasulnya. "Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan rakyat kaum muslimin secara umum. Nah, sekarang nasihat kepada rasulnya. Nah, ini yang kita akan bahas di sini. Baik, barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan, kadzalika tansih. Ya, kadzalika tansahu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula engkau melakukan nasihat, yaitu memurnikan di sini maknanya. Apa maksud nasihat kepada rasulnya? Yaitu bi antashhada annahu rasulullah syahadatal haqqi wal yaqin. Yaitu dengan anda mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah dengan persaksian yang benar dan persaksian yang dengan penuh keyakinan, zahiran wa batinan, secara lahir batin, summa tuti'uhu wa ta'malu bima ja'a bih, kemudian anda mentaati beliau dan mengamalkan apa ajaran yang beliau bawa, wa tuhibbuhu aktsara mimma tuhibbu nafsaka, ya, dan anda mencintai beliau melebihi kecintaan anda kepada diri anda sendiri. Ya, wawaladika, wawalidaika, bahkan melebihi kecintaan anda kepada anak anda dan kedua orang tua anda sekalipun. Wannasa ajma'in, dan segenap manusia seluruhnya. Karena kecintaan kepada Rasul itu adalah kecintaan yang terbesar. Ya, setelah kecintaan kita kepada Allah. Maka di kalbu seorang muslim, seorang mukmin, dia hanya mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulnya. Setelah itu mencintai Islam. Baru setelah itu dia silakan mencintai makhluk. Apakah bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, keponakannya, pamannya, dan seterusnya. Silakan. Namun, setelah mencintai Allah, seorang muslim wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan dia terhadap apapun. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in." tidak sempurna salah iman, ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya dan seluruh manusia sekalipun. Ini yang harus ditanamkan oleh kita harus pahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mendapatkan porsi cinta yang besar setelah kecintaan kita kepada Allah, melebihi kecintaan kita kepada semua anggota keluarga kita dan seluruh manusia seluruhnya. Kemudian wa fala tuqaddimu ala mahabbatillahi wa rasuli ahadan minal khalqi. Maka janganlah Anda lebih memprioritaskan kecintaan kepada orang lain, kepada seseorang dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa awwalu syai'in mahabbatullahi jalla wa ala, tsumma mahabbatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'atibaihi wa ta'atihi wal amali bisunnatihi zahiran wa batinan. Maka kecintaan yang pertama kali, ya kecintaan pertama yang kita mesti kerahkan adalah kecintaan kita kepada Allah, kemudian kecintaan kita kepada Rasul disertai dengan mentaati beliau, ya, kemudian ya mengikuti beliau, mentaati beliau dan mengamalkan sunnah beliau secara lahir maupun batin. Summa wajtinabi al-kadhibi alaih, dan menjauhi berdusta atas nama beliau. Ya, falatansib ilaihi syai'an lam yarid anhu. Maka janganlah ya tansib, anda menisbatkan kepada beliau sesuatu hal yang itu tidak terdapat dari beliau, bukan berasal dari beliau. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidaklah sama dengan kedustaan atas nama selainku. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Rasul, ini dilakukan oleh Rasul, Rasul membolehkan, Rasul mengharamkan. Ya, dan seterusnya tanpa ilmu. Sebagaimana yang sedang marak terjadi, lagi viral ini, sedang viral bahwasanya ya ada yang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 15 Ramadan akan ada dukhon asap, akan ada berbenturan antara benda dari langit dengan bumi sehingga bumi hancur, ya, atau dianggap sebagai suatu huru-hara besar. Dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu hadisnya palsu. Maka yang seperti ini mesti berhati-hati, kita tidak boleh mengikutinya dan mesti mewaspadainya. Fala tansib ila Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma sabata bi riwayati thiqati. Maka janganlah Anda menisbatkan, menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali itu riwayat tersebut telah tetap valid kesikohan. Ya, dengan ya bi riwayati thiqat, dengan riwayat-riwayat para thiqat, orang-orang yang terpercaya. Ya fa idza kunta ta'rifus sanada wa ta'rifur rijala fala tusnid ila ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam illa ma tahaqqaqta min sihhatih. Nah, kalau Anda memang sekarang sudah mengenal ilmu sanad dan Anda pun juga ilmu sanad yaitu rangkaian para perawi yang menyampaikan ya sebuah hadis, dan Anda sudah mengetahui ilmu rijal yaitu para perawi, ilmu yang tentang para perawi yang menyampaikan hadis. Kalau Anda sudah kenal ini, maka janganlah Anda sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya jangan Anda sandarkan kecuali ma tahaqqaqta min sihhatih, apa yang telah Anda ketahui dari keabsahannya. Wa in kunta la ta'rifu hada, kalau Anda tidak ketahui hal ini, fa innaka tarji'u ila ummahatis sunnah wal kutubis sihah allati i'tanna ahluha bisidqir riwayati wa tsubutiha 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda enggak kenal ilmu sanad, ya ilmu hadis, enggak ngerti, ya, maka wajib bagi Anda untuk merujuk ke buku-buku induk hadis, ya, buku-buku induk sunnah, dan buku-buku kitab-kitab hadis yang sahih, ya, yang para penulisnya, ya, telah memperhatikan keabsahannya, kebenaran riwayat tersebut, kevalidannya, sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yasbut fa innaka la tubadir binisbatihi. Ya, dan apa yang tidak valid riwayat hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah Anda buru-buru untuk menisbatkan hadis tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tata'akkada min sihhatihi, hingga Anda meyakini dengan keyakinan yang penuh dengan keyakinan akan keabsahan, kesahihan, ya, riwayat tersebut. Thumma ma'a hadza ta'malu bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Anda baru mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam hadis yang tadi Anda telah ketahui. Kalau belum jelas, jangan. Ya, jangan kita amalkan, jangan kita percayai. Nah, kalau kita ini orang awam ini, kita enggak ngerti gimana. Nah, maka kita merujuk kepada buku-buku hadis, ya. Apalagi zaman sekarang kita dimudahkan. Ya, kita dimudahkan untuk bisa mengetahui keabsahan hadis. Ya, misalkan kita mendapatkan berita tentang, ya, adanya dukhon di malam atau di hari, ya, di malam 15 Ramadan, ya. Kita ketik saja di Google, ya, ini cara paling sederhana. Kita ketik saja di Google, ya, maka keluar, ya, akan muncul, ya, validitas atau tidak validnya, ya, riwayat tersebut. Nah, ini zaman sekarang zaman dimudahkan. Ya. Seharusnya zaman sekarang, zaman serba dimudahkan, kita tidak mudah ditipu oleh para penipu, atau mereka mungkin tidak bermaksud menipu. Namun mereka, ya, suka atau tidak suka dikatakan pendusta, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda demikian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan demikian. Ya. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta atas namaku, berdusta atas nama beliau. Bika kadibin, ya, inna kadiban alayya laysa kadibin ala ghairi. Ya, berdusta atas namaku itu tidak sama berdusta atas nama selain aku. Kalau kita mengada-ngadakan suatu ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh orang lain, kita nisbatkan ucapan tersebut kepada orang lain. Itu pun salah, dosa, apalagi kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi dalam konten pernyataan tersebut terdapat, ya, isi syariat, apakah penghalalan atau pengharaman. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Taib barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan hal ini, ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kekeliruan, yaitu menyampaikan, menyebarkan, atau meyakini sebuah riwayat yang itu bukan, ya, sabda Nabi, kita yakini itu menjadi itu sebagai sabda Nabi. Ini pentingnya bertanya. Ya, bertanya. Maka kalau ada berita yang enggak jelas, kita bertanya. Ya, wa in ja'a fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, kalau ada orang fasik membawakan kabar gembira, kabar besar kepada kita, maka cross-checklah. Ya, cross-checklah. Yaitu cross-checklah dengan bertanya kepada, ya, ahli ilmu yang lainnya. Ya, untuk bertanya apakah ini benar atau tidak. Kemudian, Syekh melanjutkan lagi. وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ هِبْدِ الْأَحَادِيثِ دُونَ فَهْمِ مَعَانِيهَا. Ya, kemudian beliau, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, ya, maka bukanlah yang dimaksud dengan menghafal hadis-hadis, bukanlah itu yang diinginkan. Menghafal hadis tanpa memahami maknanya, bukan itu yang diinginkan. Taib barakallahu fikum. Ya, bukan itu maksudnya. Balabuda an tafhama al-ma'aniya min ajri an ta'mala biha. Bahkan Anda mesti mengetahui makna-makna hadis yang Anda hafal, yang Anda ketahui, supaya dapat Anda amalkan. Di annahu la yumkinu annaka ta'malu biha wa anta la ta'rifu ma'aniyaha. karena tidak mungkin Anda mengamalkan hadis tersebut tanpa Anda ketahui makna-maknanya, tafsirannya, bagaimana penjelasannya. Nah, ini penting sekali. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, ya, beliau melanjutkan lagi, walaysa laka an tufassiraha min indika duna tasabbuti min ma'aniha. Fala taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa ma'nahu kada hatta turaji al ma'ani as sahihata mimma sabata inda ahli al ilmi as siqat. Ya, maka kata Syekh, laisa laka an tufassiraha min indika, maka jangan pula Anda mentafsirkan, berlagak-lagak menjelaskan, mensyarah hadis tersebut dari kantong Anda sendiri tanpa ada keterangan yang jelas, tanpa mengcross-check, memeriksa makna sebenarnya, dari tafsiran sebenarnya hadis tersebut. Fala takul, jangan Anda mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, maka maknanya begini. Tidak boleh demikian. Hatta turaji al-ma'aniya as-sahihata, hingga Anda betul-betul merujuk kepada pemahaman yang benar dari makna-makna, dari tafsir-tafsir, dari penjelasan yang sahih akan hadis yang Anda bawakan tadi. Wala tansib, kemudian ya, mimma sabata inda ahli al-ilm as-siqat, ya, kita merujuk kepada para ulama yang terpercaya, ulama-ulama ahli hadis yang menjelaskan makna maksud hadis tersebut. Ya, ini pentingnya ini untuk belajar. Jadi tidak sekedar tahu ini ada hadisnya begini. Itu kalau sahih, ya, kalau enggak sahih selesai sudah perkaranya. Kalau sahih pun hadisnya, ya, kita tidak boleh langsung menyimpulkan maknanya demikian. Ya. Memang nanti dalam ilmu usul fikih ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir, mafhum, mantuk. Nah, memang nanti ada redaksi hadis atau redaksi ayat yang tidak ada kemungkinan kecuali maknanya adalah ini, ya. Kecuali maknanya adalah ini. Ya, namun juga ada nanti berbagai redaksi hadis atau ayat yang dia hanya zahir, kemungkinan terbesar maknanya ini. Mantuknya seperti, mafhumnya seperti ini. Nah, kita sendiri pun juga enggak kenal apa itu mantuk, mafhum, nas, zahir, enggak paham usul fikih. Loh, kok udah enggak paham ilmu usul, ya? Gak ngerti, kok sok-sok mentafsirkan hadis sendiri dari kantong sendiri, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Banyak aliran-aliran sesat, semisal LDII, ya, yang mereka mentafsirkan hadis lewat kantong mereka sendiri. Sehingga mereka membuat kesimpulan-kesimpulan yang sesat, menyesatkan. Ya, barakallahu fikum. Sampai pada kesimpulan, wajib berbaiat kepada mereka. Siapa yang tidak berbaiat kepada mereka, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis yang disampaikan benar. Ya, siapa yang ya mati dalam tidak keadaan berbaiat kepada pemimpin, mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis yang disampaikan benar, namun tafsirannya salah. Ya, barakallahu fikum. Ada juga kelompok NII, ada juga kelompok ini dan itu, banyak sekali dari kelompok-kelompok yang mereka punya dalil. Ya, punya hadisnya. Namun dipahami sendiri, bukan berdasarkan pemahaman para ulama. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, iyaka iyaka antatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang agama ini, pada suatu permasalahan agama ini, yang Anda tidak punya sandaran imam salaf dalam pendapat, dalam kesimpulan Anda tadi. Tidak boleh kita berbicara tentang suatu agama, mentafsirkan hadis atau ayat dengan pemahaman kita sendiri. Tidak boleh. Ya, mesti ada imamnya. Mesti ada rujukan yang benar. Tapi barakallahu fikum. Inilah dunia ilmiah. Kalau enggak ini, ya hancur agama ini. Tidak ilmiah, asal-asalan. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, fa anta la tansib ila rasuli illa lafdhal hadis. Maka janganlah Anda menisbatkan kepada Rasul kecuali hanya lafaz hadis tersebut. Ya, hanya lafaz hadis tersebut saja Anda sampai, Anda sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tansib ilaihi al-ma'aniya illa ma waqafta 'ala sihhatihi. Dan janganlah Anda sandarkan kepada beliau, kepada Nabi, makna-makna hadis. Ya, yang Anda tafsirkan sendiri kecuali apa yang telah Anda berhenti di situ, tahu di situ dengan yakin akan kesahihan makna tersebut. Ya. Nah, dari mana kita tahu makna hadis ini adalah begini begitu? Ya, kita merujuk kepada buku-buku ulama. Kalau kita baca Sahih Bukhari, ya kita bacakan penjelasan dari Ibnu Hajar misalkan. Ya, Al-Aini misalkan. Ya. Kita baca penjelasan dari Ibnu Rajab di Fathul Bari. Ya, Ibnu Hajar juga punya Fathul Bari. Ya. Kemudian Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari. Atau kita baca Zakaria Al-Ansari di bukunya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ya, barakallahu fiik. Kita baca hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 40 hadis. Lihat kayak tadi tuh hadis yang kita bacakan sekarang. Ad-dinu nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya, untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya. Ya, untuk kitabnya. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau kita pahami lewat pemahaman kita sendiri, ya, kita akan menyangka bahwasanya agama ini adalah nasihat untuk Allah. Memberikan wejangan. Wejangan untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulnya. Ini ngaco. Pemahaman yang salah. Ya. Dia pikir ad-nasihah, nasihat di sini seperti bahasa Indonesia. Wejangan. Ya. Wejangan, bukan demikian. Makna nasihat di sini dalam bahasa Arab adalah al-khulus. Ya, tidak ada ulama yang mentafsirkan demikian. Nah, ini siapa yang mentafsirkan demikian? Para ulama. Nah, ini butuhnya kita merujuk kepada buku-buku para ulama. Kayak kita sekarang baca Arba'in An-Nawawiyah, tidak mungkin kita membacakan hadis ini, kemudian kita simpulkan sendiri. Tidak mungkin. Ya, sesat nanti. Keliru. Mesti dijelaskan oleh para ulama. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, ya, imma binafsika in kun idza kunta ahlan bidzalik. Nah, kalau Anda menisbatkan kepada Nabi makna-makna hadis tersebut yang telah Anda yakini keabsahannya, itu kalau memang Anda betul-betul punya kepiawaian, punya keahlian dalam bidang hadis. Ya. Nah, ini rasanya kalau kayak model kayak kita ini jauh, ya. Sulit untuk menggapai hal tersebut. Au tas'alu ahlal ilmi, atau Anda bisa bertanya kepada ahli ilmu agama. Ya, kita tanya kepada ustaz, ulama, syekh, ini makna hadis ini apa? Ustaz, makna hadis ini apa? Ya. Maka para syekh, ustaz yang mungkin mengetahui makna hadis tersebut akan menjelaskan kepada kita. Sehingga kita dapat, ya, menyimpulkan makna hadis tersebut dengan kesimpulan yang benar untuk menghasilkan amal yang benar. Ya, banyak amal yang salah ini dikarenakan karena menyimpulkan hadis yang sahih, hadisnya benar, tapi kesimpulannya salah. Maka akan menghasilkan amal yang salah. Dan ini di mana-mana. Ya, di mana-mana. Au turaji kutub as-sihah al-mudawwanah allati talaqatha al-ummatu bil qabul. Atau Anda bisa merujuk ke buku-buku, ya, ke buku-buku kitab hadis yang sahih yang dicetak yang diterima oleh umat. Semisal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, wa kadzalika ma sahha min as-sunan al-arba'. Demikian pula dengan kitab-kitab sahih dari kitab sunan yang empat, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Wal Masanid, dan buku-buku Musnad, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar, ya. Ma sahha sanaduhu ta'malu bihi. Nah, kalau hadis itu sahih sanadnya, Anda amalkan. Wa sanaduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi hiya an-nasihatu li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tusniduhu, dan Anda sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka inilah bentuk nasihat kepada Nabi. Ingat, bentuk nasihat kita mengamalkan. Mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Membenarkan kenabian beliau, mengerahkan ketaatan kepada beliau, dengan menjalankan apa saja yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Inilah nasihat kepada Nabi SAW. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَجَنَّبَ الْبِدَاءَ. Nah, di antara bentuk nasihat kepada Nabi, yaitu wajib bagi Anda untuk menjauhi berbagai macam kebid'ahan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayra ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah aku wafat nanti, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Bagaimana solusinya? Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ya tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawazid. Maka kata Nabi SAW, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mendapatkan petunjuk. Gigit sunnahku itu dengan geraham kalian. Ya, artinya itu sebagai bentuk pertahanan terakhir. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara agama yang baru-baru. Ya, yang sebelumnya tidak pernah ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalatun. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Kemudian kata Syekh, fatatajannabu al-bid'a allati lam tarid wa lam tasbut anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda menjauhi, ya, menjauhi berbagai macam kebid'ahan tersebut yang tidak terdapat keterangan dari Rasul dan tidak valid, itu berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antara bentuk nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal haditsa ad-dha'ifa alladhi nassa ahlu al-ilmi ala dha'fihi, bahwa ya hadis, ya hadis-hadis dhaif yang telah ditetapkan oleh para ulama akan kedhaifannya, la tansibuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sabil jazm, maka jangan Anda sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sabil jazm, yaitu maksudnya secara tegas. Artinya kalau kita mau menyampaikan hadis tapi hadis itu dhaif, bukan palsu, palsu maudhu, enggak boleh sama sekali. Nah, artinya begini, para ulama memang ya menyatakan, ini banyak para ulama yang menyatakan, di antara An-Nawawi Ibnu Hajar, ya An-Nawawi menyatakan demikian di Al-Azkar dan di buku beliau yang lainnya. Para ulama menyatakan kalau hadisnya dhaif, ya itu boleh, ya boleh disampaikan dengan syarat. Yang pertama, hadis tersebut bukan pada permasalahan akidah, bukan pada permasalahan halal haram. Artinya hanya pada fadailul amal, keutamaan beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif tersebut bukan dhaiful jiddan, bukan dhaifun jiddan, hadis yang lemah sekali, bukan demikian. Namun hanya lemah saja. Naam. Yang ketiga, tidak boleh disampaikan ala sabil jazm. Ala sabil jazm itu gimana sih contohnya? Misalkan kita menyampaikan hadis yang dhaif. Ya, contohnya hadis dhaif begini, misalkan ini di fadilah amal, bukan masalah akidah, bukan halal haram. Yaitu larangan ya tidur ketika khatib berkhutbah. Ya, ketika khatib sedang berkhutbah Jumat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau bukan tidur afan, berbicara, ngobrol. Ya, kata Nabi sallallahu ini ya, di dalam hadis disebutkan. Ini hadisnya dhaif ini. Nah, ini nanti enggak boleh pakai sigo jazm. Sigo jazm itu qala, Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi mesti kila, dikatakan begitu. Ya, mesti pakai sigo tamrid. Ya, yang enggak boleh Rasulullah SAW bersabda, ya, tapi mesti kila, dikatakan dalam sebuah hadis. Ya, contohnya hadisnya begini. Man takallama ya wal imamu yakhthubu 'alal minbar ya fahuwa kalhimari yahmilu asfara. Barang siapa yang ngobrol, berbicara ketika khatib, imam sedang berkhutbah, maka dia seperti himar, keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab di atas punggungnya. Nah, hadis ini dinilai lemah oleh para ulama. Namun, boleh disampaikan. Karena hadis ini tidak dhaif jiddan, tidak lemah sekali. Yang kedua, hadis ini bukan pada perkara akidah atau halal haram. Ya, jual beli. Yang ketiga, hadis ini boleh disampaikan dengan sigo tamrid. Artinya bukan dengan sigo jazm. Ya, yaitu dengan bentuk redaksi tamrid. Yaitu kita katakan qila yurwa, ya, diriwayatkan. Qila dikatakan dalam sebuah hadis. Jangan pakai jazm tegas. Qala Rasulullah SAW. Gak boleh demikian. Rasulullah SAW bersabda. Gak boleh kita mengatakan Rasul SAW bersabda begini. Gak. Tapi qila yurwa, dikatakan dalam sebuah hadis, yurwa atau diriwayatkan. Nah, ini kalau kita enggak ngerti gimana? Ya tanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ini perintah Allah. Ya, maka bertanyalah kepada yang memiliki ilmu pengetahuan jika kalian tidak tahu. Ya, kalau kita mau menyampaikan ini hadis boleh enggak disampaikan? Ini hadis sahih apa dhaif, apa palsu? Ya bertanya. Ya kita punya mulut, kita punya tangan untuk bertanya, ngetik, ya. Dimudahkan sekarang ada ustadz di sana kita bisa bertanya. Seolah-olah dekat, ya. Jangan asal-asalan sembarangan, ya, menyampaikan, ya, hadis. Kemudian kita nisbatkan, kita sanjarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu hal yang berbahaya. Wa inna mataqulu yurwa. Nah, kalau hadis dhaif kita boleh katakan, kata Syekh, nah, Anda katakan dengan bentuk yurwa diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Awurida an Rasul atau didapati. Sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Wala taqul, qala Rasulullah SAW kada au fa'ala kada. Ya, jangan Anda katakan, oh, Rasul bersabda begini, Rasul melakukan demikian. Tidak. Ya, bal ta'ti bisi gwati tamrid. Ya, namun Anda ya, membawakan hadis tersebut dengan redaksi tamrid. Ya, dengan redaksi tamrid. Yaitu seperti tadi. Kila dikatakan. Yurwa, ya, bukan dengan redaksi yang tegas, tetapi tidak tegas, ya, tetapi tidak tegas. Ya, kenapa demikian? Mimba bil amanah. Ini sebagai bentuk menjaga amanah. Hada kulluhu fima yata'allaku bin nasihati li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya berkaitan tentang nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, nasihat yang bukan bermakna wejangan. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jangan sampai salah paham. Karena saya dapati sebagian ikhwah, karena mereka tidak belajar, tidak mau bertanya, tidak mau meluangkan waktu untuk duduk, membaca. Mereka ketika menyimpulkan hadis ini, agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka langsung berkesimpulan sendiri. Ya, itu kita memberikan nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab. Na'udzubillah. Keliru. Ya, para ulama menyatakan nasihat untuk Rasul semasa hidup beliau adalah dengan mengerahkan segala daya upaya untuk mentaati beliau, membela beliau, menolong agama beliau, lalu mengerahkan harta benda kita, ya, apabila beliau menghendaki untuk tujuan peperangan, ya, demikian, serta bersegera untuk mentaati beliau, ya, untuk mencintai beliau. Ya, kalau beliau wafat, para ulama menjelaskan, ini dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali di buku beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, kata Ibn Rajab, kalau beliau wafat, maka dengan memperhatikan sunnah beliau, mempelajari bagaimana perilaku-perilaku beliau, mengagungkan perintah beliau, komitmen dalam menjalankan sunnah beliau, kemudian kita marah dengan kemarahan yang besar, ya, dan berpaling dari orang-orang yang beragama dengan agama selain beliau, yang melecehkan beliau, ya, yang ya, mengolok-olok beliau, kita mesti marah. Ya. Walaupun orang tersebut adalah kerabat kita yang paling terdekat sekalipun. Nah, ini demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah wafat. Maka itu yang dijelaskan oleh Ibn Rajab ya rahimahullah taala bagaimana sikap kita dalam memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sampai beliau menjelaskan lagi, ya, kita mengikuti beliau, membela beliau. Ya. Ya, kemudian kita berupaya menyerupai beliau dalam cara penampilan, pakaian, cara makan, dan seterusnya. Ya, diupayakan semampu kita. Nah, ini bentuk nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan lagi, wakadzalika minan nasihati li Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula bentuk nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alla tadkhula fi tashihil ahadith au tad'ifiha. Ya, Anda enggak boleh ikut campur, ikut-ikutan masuk dalam mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis. Ya, enggak boleh. Jangan sampai kita asal-asalan bilang hadisnya dhaif padahal hadisnya sahih. Ya, tanpa ilmu kecuali kita pakai ilmu. Ya. Sebagaimana para ulama berselisih, hadis ini dhaif oleh dinilai oleh ulama yang sana, dinilai sahih oleh ulama yang sini. Nah, ini dengan ilmu. Berdasarkan ilmu. Ya, penelitian, riset dalam ilmu hadis. Kalau kita, ya, enggak boleh demikian. Ya, wa anta laisa indaka maqdiratun ala dzalik. Anda enggak punya kemampuan untuk kayak begitu. ya, enggak ngerti ilmu riwayah, diroyah, ya mau gimana mau mensahihkan hadis. Ya, arba'in aja enggak hafal. Ya, arba'in hadisnya cuma 40-an, enggak hafal. Ya. Enggak hafal. Mau gaya-gaya mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, enggak boleh begitu. Ya. Kalau kita mau menyatakan hadis tersebut sahih, hadis tersebut dhaif, itu dalam rangka mengikuti ulama yang lebih dahulu daripada kita yang telah mensahihkan atau mendhaifkan. Jangan kita menampakkan diri seolah-olah kita ini ngerti. Ya, enggak boleh demikian kata Syekh. Ya, enggak boleh demikian. Fala yadkhulu fi hadza illa ahlul fanni. Enggak boleh berkecimpung masuk ke dalam bab ini. Mensahihkan, melemahkan hadis kecuali dia yang betul-betul ya terjun di bidang ini. Kalau mau terjun di bidang ini, habis umur kita, ilmu ini belum kita kuasai semuanya. Habis harta kita, ilmu ini belum kita kuasai semuanya. Lihat Imam Bukhari menghabiskan seluruh umur hidupnya untuk mendedikasikan diri dalam ilmu hadis. Berjalan dari negerinya di Rusia, di Uzbekistan, ke Irak, ke Syam, ke Asbahan, ke Yaman, ke Hijaz, ke Turki, ke Afrika, mencari ilmu hadis. Menemui 1000 ulama guru-guru beliau. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula dengan ulama-ulama yang lainnya. Nah ini, ya, dibutuhkan kecerdasan, hafalan yang kuat, punya dobat dan yang lainnya dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara permanen bagi siapa saja yang ingin berkecimpung dalam ilmu hadis dan menjadi ahlul hadis. Ya, kayak kita, kayak begini, bahasa Arab gak bisa, ya, gak ngerti, baca kitab gak ngerti, hadis arba'in aja belum hafal. Tiba-tiba menyatakan hadis tersebut sahih, hadis tersebut dhaif, tanpa menyandarkan kepada ulama. Boleh kita menyatakan hadis tersebut dhaif, hadis tersebut sahih menurut ulama fulan. Yang mengatakan demikian adalah ulama fulan. Itu baru boleh. Ya, tapi kalau berdasarkan penelitian pribadi, nah ini harusnya berkaca dulu. Ya. Berkaca dulu siapa kita ini, ya. Wa ahlul ikhtisas minar rasikhina fil ilmi war riwayah. Nah, orang-orang yang berkecimpung secara khusus dalam ilmu hadis ini adalah orang-orang yang dalam ilmunya, ya, dalam ilmunya dan ilmu riwayat, yang hafalan mereka kuat, ya, yang mereka disebut-sebut sebagai kal jabal, seperti gunung, ya, hafalannya kokoh, tegar, kuat. Subhanallah. Makanya sebagian para ulama, ya, karena kuatnya hafalan mereka, sekali dengar langsung hafal, sampai-sampai mereka itu ada yang gak mau ke pasar. Kenapa demikian? Karena takut dengar suara-suara jelek, ya, omongan-omongan buruk yang ada di pasar, dan mereka menghafalnya. Ya. Demikian para ulama Imam Ahmad hafal 1 juta hadis lengkap dengan sanadnya. Kita arba'in cuma 40 hadisnya. Sanadnya pun yang dibawakan oleh An-Nawawi itu cuma bersandar kepada imam yang meriwayatkan. Enggak sampai kepada perawinya. Kita hanya enggak hafal-hafal. Bulughul Maram, apalagi. Ya. Umdatul Ahkam, apalagi. Riyadhus Shalihin, apalagi. 1 Sahih Bukhari, enggak hafal-hafal juga. Ya. Apalagi menghafal Kutubus Sittah, apalagi lebih dari itu. Nah, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Maka beliau memiliki, ya, hak. Ya, beliau berhak, telah memenuhi kriteria untuk, ya, mendhaifkan, mensahihkan, karena beliau adalah imam dalam ilmu ini. Ya, kalau kayak kita, tidak boleh demikian. Amma ma dhahara ala katsirin minasy syabab, adapun yang nampak dari banyak para pemuda, minal jur'a, dari sikap kelancangan, al ahadis wa tashih wa tajrih, ya, dalam ilmu, dalam berbagai ilmu hadis, pensahihan, menjarah, ya, dan dia melemahkan hadis fiha min, dalam ilmu hadis ini, min ghairi ilmin wa min ghairi an yusbaq lahum dirasatun wa khibratun, tanpa ilmu dan mereka pun tidak pernah dahulu, ya, mempelajari ilmu hadis dan tidak punya pengalaman, wala talaqqin lil ilmi anil ulama, enggak pernah pula talaqqi, ya, langsung talaqqi, belajar langsung ilmu hadis ini di hadapan para ulama besar, fa hadza khatarun shadidun, maka ini adalah bahaya yang sangat mengerikan. Ya, wajuratun ala sunnati rasuli, dan ini adalah bentuk kelancangan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysa minan nasihati li rasuli sallallahu alaihi wasallam an yatadakhala al-juhalu, ya, yatadakhal, ya, yaitu diantara bentuk tidak memberikan nasihat kepada Rasul, an yatadakhala al-juhalu, yaitu orang-orang bodoh turut campur, ya, ikut campur dalam ilmu pensahihan hadis, pelemahan hadis. Wa yusammu anfusahum bil muhaddisin, dan mereka pun ini kepedean menamakan diri-diri mereka sebagai alul hadis, bina'an ala annahum ittala'u ala kitabin min kutubil hadis. Ini hanya karena berdasarkan mereka meneliti, menelaah beberapa buku-buku hadis, satu buku hadis, au hafidhu adadan minha, atau karena ya hafal sebagian hadis saja, ya. Kemudian mereka mengklaim mereka adalah ahlul hadis, bisa mentashih, mensahihkan hadis, atau mentadif, melemahkan hadis. Lianna mujarrada hifdzil ahadis la yaj'aluhum minal muhaddisin. Karena kalau hafal hadis semata, itu tidak menjadikan mereka sebagai ahlul hadis. Innamal muhaddisu wa al-mutakhassisu fi ilmi riwayah. Orang yang disebut ahlul hadis adalah orang yang khusus berkecimpung dalam ilmu riwayat hadis. Hada fannun azimun. Maka bidang studi ilmu hadis ini adalah bidang yang sangat agung. Yutalaqqa anil ulama. Yang harus digapai dengan bertalaqqi. Belajar langsung di hadapan ulama. Wan ahlil ilmi wal khibrah. Di hadapan para ulama yang ahli di bidangnya. Ya, dan orang-orang para ulama yang berpengalaman. Falaisa likulli ahadin an yutali'a fi kutubil ahadisi. ثم يصححها ويضعفها او يفسرها او يشرحها من عنده بدون فهم صحيح. Ya, kemudian kata beliau, maka ya tidaklah setiap orang yang meneliti buku-buku hadis kemudian dia boleh mensahihkan hadis, melemahkan hadis, menjelaskannya, mensyarahnya, ya, memberikan penjelasan, ya, dari kantong dia sendiri tanpa pemahaman yang benar. Nah, ini enggak benar. Li anna hadza min al-ghisy di sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tindakan ini, ya, tindakan ini termasuk bentuk ghisy, penipuan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu an tuhtarama as-sunnatu. Yang wajib justru sunnah harus dimuliakan. Wala yadkhula ya fiha illa man huwa mukhtassun bihadzal ilmi. Tidak boleh turut campur, ikut masuk ke dalam, ya, ilmu ini kecuali orang yang dia telah mukhtas, orang-orang yang telah mengkhususkan dirinya untuk berkecimpung di dalam ilmu ini. Ya, saya rasa cukup karena pembahasan berikutnya nasihat untuk pemimpin kaum muslimin ini panjang. Ya, nanti insya Allah hari Selasa aja kita lanjutkan. Ya, saya rasa cukup, kita berikan ya 10 menit ke depan bagi ikhwah yang mau bertanya. Tafadhalu, silakan.